فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari-hari ini kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan dan penuh dengan ampunan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita di bulan yang mulia ini untuk melakukan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Demikian pula ibadah-ibadah yang selainnya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga telah menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan ibadah yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji yang mulia pula berupa keutamaan dan berbagai kebaikan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Demikian pula ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita fadilah, keutamaan puasa Ramadan serta ibadah-ibadah dan rangkaian ibadah di dalamnya. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan satu fadilah, satu keutamaan dari ibadah puasa ataupun orang yang melakukan puasa Ramadan. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salasatu da'awatin la turaddu da'atuhum. Ada tiga doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa-doa mereka ini, yaitu kata beliau al-imamul adil, doa dari seorang imam yang adil, was-shaim hina yuftir, dan doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala di dalam sunan sahih sunan At-Tirmidzi. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam Al-Jami' Sahih. Al-Jami' Sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin, seperti hadis ini pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam sunan beliau dengan lafaz salasu da'awatin la turad. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, yang pertama adalah doanya orang tua untuk para anak-anak mereka atau kebaikan anak mereka. Wa da'watus sha'im, dan doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang-orang yang bepergian. Hadisnya sahih, disahihkan Syalbani rahimallahu dalam as-sahihah. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dua hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwa di antara fadilah, keutamaan orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepadanya. Barang siapa orang yang berpuasa ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Akan mengabulkan doanya. Naam, lebih-lebih ketika dia akan berbuka puasa adalah saat-saat yang tepat untuk berdoa. Demikian pula sepanjang waktunya dari ketika dia ibadah puasa, maka adalah naam, disunahkan baginya untuk memperbanyak doa sebagaimana disebutkan dalam dua hadis tadi yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ini menunjukkan kepada kita sepantasnya bagi kita orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa, karena Allah menjanjikan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak, bahkan Allah memastikan yaitu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ma'asyiral muslimin, Allah adalah zat yang senantiasa mengabulkan doa dari semua hamba yang berdoa. Allah taala menyatakan wa qala rabbukum ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa atau beribadah kepadaku, sungguh kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka katakanlah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita pula bahwa sungguhnya semantasnya kita orang-orang yang berpuasa untuk tetap dan lebih bersemangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan, hendaknya kita berdoa setiap saat, setiap waktu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita yang menginginkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, perbanyaklah doa. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, khususnya di saat melakukan ibadah puasa semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doanya orang yang berpuasa. Kemudian, ma'asyiral muslimin, lantas doa apa yang hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah? Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Doa itu banyak macamnya. Mungkin kita ingin ini dan ingin itu, macam-macam. Tetapi ma'asyiral muslimin, selayaknya seorang muslim mencontoh bagaimana Nabi SAW dalam doa beliau. Nah, maka doa yang sepantasnya dan selayaknya untuk kita senantiasa minta dan kita mohon kepada Allah adalah diantaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kata beliau, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, dan jagalah atau peliharalah kami dari azab neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, meminta kebaikan dunia juga kebaikan di akhirat, demikian pula diselamatkan dari azab neraka jahanam. Ini adalah merupakan suatu kemenangan, suatu kebahagiaan yang hakiki, yang tentunya ini adalah jambaan bagi setiap orang di akhirat nanti khususnya. Nah, kebahagiaan dunia adalah termasuk perkara yang kita inginkan. Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan tentang hadis ini. Maka di antara kebahagiaan di dunia yang dimaksud adalah semua hal yang termasuk perkara yang diinginkan oleh manusia di dunia ini berupa kebaikan-kebaikan, baik untuk diri maupun keluarganya. Naam, di antara kebahagiaan atau kesenangan dunia dan kebaikan dunia, di antaranya adalah naam, adanya kesehatan, kemudian rumah yang cukup luas, demikian pula istri-istri yang salehah, demikian pula anak-anak yang baik, yang penurut dan saleh dan salehah. Demikian pula, yakni rezeki yang lancar, diberikan kepada kita rezeki yang lancar. Demikian pula, diberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Demikian pula, kita diberikan istiqamah dan sebagainya. Dari semua kebaikan, meliputi perkara-perkara tadi. Ma'asyiral muslimin, sungguh, kita sangat-sangat mengharapkan kebahagiaan di dunia dan kebaikannya. Karena itu, berbanyaklah doa, di antara doanya doa semacam ini. Demikian pula, kata beliau, kebahagiaan di akhirat, yakni kebaikan di akhirat, diantaranya adalah dimulai saat kita dibangkitkan dari kubur, kita dijauhkan dari rasa takut, diberikan rasa aman kepada kita dari azab neraka jahanam, lebih-lebih dijauhkan dari ketakutan pada saat kita berdiri di padang mahsyar, yang saat itu manusia dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan dan ketidakpastian. Demikian pula Allah berikan kebahagiaan dan kebaikan di akhirat dengan dimudahkan kepada kita untuk dihisab, yakni diperhitungkan amal-amal kita dengan mudah. Demikian pula dimudahkan dan dilancarkan tatkala kita meniti dan menempuh as-sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam sampai selamat di ujungnya. Demikian pula puncak dari kebahagiaan dan kebaikan di akhirat adalah dimasukkannya kita ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sungguh kita semua tentu menginginkan yang demikian, kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Naam, oleh karena itu perbanyaklah doa, di antaranya dengan doa semacam ini. Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan atau kebaikan di dunia, juga kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, dan juga Allah selamatkan kita dari azab neraka jahannam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara doa-doa yang sepantasnya untuk kita minta, kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa atau mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan yakni sikap pandai menjaga diri dari segala yang rendah dan jelek. Demikian pula wal ghina dan kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan, Nabi SAW senantiasa berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah al-huda, petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya beliau adalah termasuk orang-orang yang tawaduk di hadapan Rabb-nya. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah, meskipun beliau telah diampunkan semua dosa-dosanya dan dijamin akan terus selamat dan tidak akan tersesat, namun beliau tetap meminta kepada Allah hidayahnya, meminta kepada Allah petunjuk darinya untuk tetap terus lurus di atas siratul mustaqim. Apalagi kita umatnya ini yang belum tentu kita akan tetap lurus, apalagi sifat hati kita ma'asyiral muslimin adalah senantiasa berubah-ubah, senantiasa berbolak-balik. Kadang kita hari ini semangat, kadang besok luntur dan seterusnya. Maka kita lebih-lebih membutuhkan untuk minta kepada Allah hidayahnya, minta kepada Allah petunjuk darinya dan taufik darinya, supaya kita tetap lurus terus di atas siratul mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Ta'ala juga mengajarkan kepada kita di antara salah satu doa yang diminta oleh ulul albab, orang-orang mukmin yang berakal, yakni disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 8. Di antara doa mereka adalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kepada kami petunjuk atau hidayah. Naam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan pula kepada kami rahmat-Mu. Disebutkan demikian, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi karunia. Maka ma'asyiral muslimin, seorang mukmin sepantasnya juga harus menginginkan agar tetap terus lurus di atas hidayah Allah, di atas petunjuk Allah, di atas al-haq, dan tidak ingin menyimpang sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita lebih membutuhkan terhadap memperbanyak doa dan doa kepada Allah, khususnya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketakwaan dan yang lain-lain sebagaimana terkandung dalam hadis tadi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Naam, itulah di antara doa-doa yang sepantasnya dan selayaknya kita terus mohon dan minta kepada Allah lebih-lebih pada saat kita berpuasa semacam ini. Kita minta kepada Allah agar kita senang diberikan hidayahnya, taufiknya untuk tetap menetapi kebenaran, berjalan di atas al-haq dan seterusnya hingga akhir hayat kita nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara doa lain yang juga mesti kita minta dan kita mohon kepada Allah Ta'ala adalah memohon agar kita diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Iya, dikarenakan sesungguhnya kita ini setiap hari, setiap saat, maka tidak sepi dari melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Naam, dikarenakan kita banyak melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa, apakah itu dosanya lisan, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, kaki dan sebagainya, yang mungkin saja kita melakukan maksiat dan dosa sementara orang lain tidak mengetahuinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, memperbanyak doa agar mohon kepada Allah na'am ampunannya, maghfirahnya adalah perkara yang sangat penting bagi kita, karena kita adalah hamba yang senantiasa berdosa dan melakukan kesalahan. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah doa yang pernah diminta dan dimohonkan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di antara doa yang diminta oleh beliau pada saat beliau merasa berbuat salah, merasa berbuat dosa dan minta kepada Allah ampunan, maka beliau berdoa dengan doa ini. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami sendiri, yaitu dengan melakukan maksiat, melakukan dosa, baik itu bentuknya melanggar larangan-larangan ataupun meremehkan perintah-perintah. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, inilah doa yang pernah diminta oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang dengan ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau, memaafkan beliau dari segala dosa dan kesalahan karena melanggar terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita lebih-lebih lagi orang yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat kecil ataupun besar, disadari ataupun tidak, kita lebih layak untuk banyak-banyak berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian juga Allah Ta'ala mencontohkan satu doa memohon ampunan kepada Allah adalah sebagaimana yang disebutkan di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Naam, Allah Ta'ala menyebutkan doa yang mulia dan yang sangat bagus. Di antaranya, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami terlupa ataupun kami tersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan suatu beban berat yang pernah engkau pikulkan kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikul beban tersebut. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka maafkanlah kami, ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana wansurna alal qawmil kafirin. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah penolong kami, engkau adalah pembela kami, karena itulah tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini doa yang sangat indah, sangat bagus, yang intinya adalah pengakuan dari seorang hamba manakala dia merasa salah, berdosa kepada Allah dan banyak melalaikan daripada kesalahan, kewajiban ataupun meremehkan kewajiban atau melanggar larangan, untuk segera berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh lain dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi doa-doa yang diajarkan beliau. Karena itu ma'asyiral muslimin, kembali kepada penjelasan hadis yang di awal tadi, Maka Nabi Muhammad SAW beritahukan kepada kita bahwa sungguhnya orang yang berpuasa sangat-sangat ditekankan untuk memperbanyak, yakni diantaranya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa mereka tidak akan ditolak atau pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, yang benar, dan apa yang beliau sampaikan adalah hak. Karena itu kita pun wajib mengimaninya bahwa sungguhnya Allah adalah pasti akan mengabulkan doa-doa khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Karena itu kami anjurkan kepada diri kami dan hadirin sekalian, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa dalam setiap kesempatan, dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita cita-citakan, dari doa semuanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Terkait dengan keutamaan doa dan perintah untuk berbanyak doa, khususnya bagi kita orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan agar kita mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala, kita lebih layak untuk banyak berdoa. Allah ingatkan kita ma'asyiral muslimin, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbanyaklah doa. Minta kepada apa saja yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Nah, kalau kita seorang santri, maka kita meminta kepada Allah dimudahkan dalam menerima pelajaran, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Nabi SAW, dan dimudahkan untuk berakhlak yang saleh, berakhlak yang mulia, dan beradab dengan adab-adab Islami. Dan kalau kita juga, kaum muslimin, kita sangat menginginkan kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Karena itu berbanyaklah doa. Tetapi perlu diingat ma'asyiral muslimin, doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, "Ud'u'allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak akan menerima atau mengabulkan doa seorang hamba yang muncul dari hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwa dalam hal memohon doa kepada Allah harus sungguh-sungguh, harus mantap, harus serius, dan jangan setengah-setengah. Tapi minta betul-betul kepada Allah, dan hati kita kita hadapkan, kita khusyukkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu diiringi dengan sikap tunduk, merendah, menangis karena takut kepada Allah taala, yang dengan demikian insyaallah taala doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi, orang-orang yang berpuasa, manfaatkan hari-hari kita, kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tetap terus melakukan ibadah dan amal-amal saleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Apakah dengan kita na'am melaksanakan puasa, melaksanakan salatul lail atau salatul tarawih dengan sungguh-sungguh, demikian pula membaca Al-Quran dan juga amal-amal saleh ibadah yang lainnya, maka perbanyak. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana barangkali kita tidak tahu ma'asyiral muslimin, apakah tahun-tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan dan berjumpa dengan Ramadan seperti ini. Karena itu momen ini, kesempatan ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ibadah, menambah amal soleh, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari bulan suci, dari bulan Ramadan yang akan datang ini, yakni kita keluar darinya